Sumpah Pemuda. Sungguh teriak yang luar biasa, gairah yang hebat dari darah muda yang rela untuk berjuang demi nusa dan bangsa. Sumpah Pemuda terucap sudah, kini kita hanya mewarisinya. Masihkah pemuda punya jiwa dan semangat yang sama berjuang untuk nusa dan bangsa? Atau pemuda masa kini hanyalah pemuda-pemuda yang berjuang untuk dirinya, mencari jalan pintas menemukan jayanya, menjual diri menemukan kepuasannya? Masihkah muda-mudi masa kini cinta pada nusa dan bangsa, mengabdikan diri sepenuhnya? Atau jangan-jangan, jangankan nusa dan bangsa, dirinya pun tak lagi mampu dicintainya, dirinya pun tak lagi mampu dihargainya, sehingga dia hanya menjadi korban dari panjangnya tawaran-tawaran dunia. Ia menjadi pelanggan bagi bandar narkoba. Alangkah mengerikannya. Karena itu Sumpah Pemuda mengingatkan kita supaya generasi muda menjadi generasi pejuang dengan semangat yang tak terbilang. Tak pernah berhenti untuk bertanding di kehidupan, tak pernah lari dari kenyataan. Supaya pemuda bersumpah untuk seia sekata membangun nusa dan bangsa, tapi harus dimulai dari dirinya. Pemuda jangan terjebak pada diplomasi-diplomasi kosong para politisi. Pemuda kiranya tak terjebak hanya bermain-main kata untuk mendapatkan kursi singgasana yang menyenangkan di parlemen sana. Semoga para pemuda jujur pada hatinya, jujur pada nuraninya, jujur untuk bertanding dan berjuang, tak terjebak pada kepalsuan suara nyaring ketika mereka belum ada di atas kursi. Tapi suara mereka minor, bahkan akhirnya nada-nada falas itu yang kedengaran. Sumbang, sungguh menyedihkan. Mereka kehilangan kebanggaan karena mereka tak lagi berjuang dalam kejujuran. Mereka terkena virus kepalsuan. Generasi tua ternyata telah berbuat salah. Mari selamatkan bangsa ini. Kalau generasi tua tampak salah, tak perlu disesali. Kalau generasi tua tampak tak layak menjadi teladan, tak perlu ditangisi. Tatap ke depan, katakan pada diri, hai muda dan mudi, berjuanglah dalam kejujuran. Gapailah kemenangan, buktikan pada generasi tua ternyata kejujuran masih punya harga dan membangun harapan untuk menggapai masa depan. Selamat berjuang. Hai pemuda, bersumpahlah jujur dalam berjuang. Bersama saya, Bigman Sirait.